إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب الإخوة أرشدكم الله بطاعة الله جل وعلا kita melanjutkan di hadith ke-21 وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد البخاري darinya yaitu dari Abu Hurairah marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwa Rabb kita Allah taala takjub dari kaum yang digiring ke surga dengan belenggu. Nah, di dalam hadis ini ada penetapan sifat takjub. Ya, takjub itu keheranan. Nah, sebab munculnya sifat takjub itu karena dua hal. Pertama karena kebodohan, ketidaktahuan. Yang kedua karena memang sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang diketahui merupakan perkara yang luar biasa. Nah, jadi misalnya kayak orang hutan sana, orang pedalaman datang ke kota, itu kan dia heran-heran ya, kok bisa bangunan tinggi-tinggi, gimana cara bangunnya, ya kan? Itu takjub, tapi takjubnya bersumber dari apa? Kebodohan, ketidaktahuan, kan begitu? Ya, nah, tetapi takjub bisa jadi apa? Dia muncul karena sesuatu itu memang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Nah. Ya. Maka di sini Allah memiliki sifat takjub sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi bukan karena Allah enggak ngerti. Tetapi perkaranya memang perkara yang luar biasa. Nah, juga takjubnya Allah laisa kamitsli syai'. Tidak seperti sesuatu, tidak seperti takjubnya makhluk. Nah, jadi Allah Ta'ala kagum, takjub dari satu kaum yang mereka digiring ke surga bisalasin, disebabkan karena mereka dibelenggu. Ya. Jadi mereka ini adalah para tawanan perang. Jadi mereka itu kafir, asalnya kafir, terus terjadi perang melawan kaum muslimin. Lalu mereka apa? Tertangkap. Sehingga menjadi tawanan perang. Ya namanya tawanan perang, maka mereka diikat, dibelenggu supaya tidak lari. Nah, kemudian selama dia menjadi tawanan, tentu dia melihat bagaimana Islam, bagaimana kaum muslimin, kan begitu. Nah, dari situ mereka masuk Islam. Nah, dengan keislamannya itulah mereka akhirnya masuk surga gitu. Ya, sehingga dari sini apa? Keadaan dia sebagai tawanan perang yang diikat, dibelenggu, itu membawa kebaikan untuknya. Maka ini hal yang mentakjubkan gitu loh. Hal yang mentakjubkan. Karena dibelenggu, karena diikat, dia masuk surga. Gitu. Karena tidak ada seorang pun yang menolak untuk masuk surga. Siapapun kalau ditawari mau masuk surga, semua pasti menyatakan iya. Akan tetapi ketika seseorang ingin masuk surga tetapi dia tidak mengerjakan perkara-perkara yang menyebabkan dia masuk surga, ya dia tidak akan pernah masuk surga. Gitu. Jadi jangan sekedar pengin, gitu loh. Jadi setelah ada keinginan itu harus ada usaha. Pengen masuk surga harus berusaha mengerjakan perkara-perkara yang bisa memasukkan dia ke surga. Jangan sekedar aku pengen masuk surga, satu santai-santai aja. Ini yang diherankan oleh para ulama, orang-orang soleh dari keadaan mayoritas manusia. Banyak orang pengen masuk surga, tapi dia tidak berusaha untuk masuk kepadanya. Banyak orang pengen selamat dari neraka, tapi dia tidak berusaha menghindar, menjauh dari neraka. Nah, maka di sini jelaskan, orang kafir itu tidak akan masuk surga. Orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan seorang hamba termasuk golongan orang yang bahagia, maka Allah akan masukkan hamba itu ke surga meskipun dengan sebab yang hamba itu tidak suka. Ya, jadi kalau Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, Allah akan masukkan dia ke surga meskipun harus dengan sebab yang hamba itu tidak suka. Sekarang siapa yang mau jadi tawanan perang? Ayo, siapa? Kan banyak orang tuh lebih baik aku mati daripada menjadi tawanan. Kenapa? Kehormatan. Ya kan? Kehormatan, gengsi. Dua. Karena memang tawanan perang itu hina, rendah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki kebaikan bagi orang itu, Allah jadikan keadaan dia sebagai tawanan perang yang diikat itu menjadi sebab keberuntungan dia. Ya kan? Dia ditawan oleh kaum muslimin, diikat oleh kaum muslimin, kemudian dia bertobat masuk Islam, nah dengan itu dia masuk surga. Nah, maka dari hadis ini, alaihi rahmatullah, ada beberapa kesimpulan penting yang bisa kita ambil. Pertama, menetapkan sifat takjub bagi Allah Ta'ala. Dan ini termasuk sifat apa? Fi'liyah. Apa sifat fi'liyah? Ya, jadi sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat thubutiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Sifat thubutiyah artinya sifat yang ditetapkan untuk Allah. seperti melihat, mendengar, ya kan? Berilmu, memiliki kemampuan, itu sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Adapun sifat salbiyah itu sifat yang ditiadakan dari Allah, seperti ngantuk, tidur, lemah, dolim, ya kan? Itu sifat-sifat yang ditiadakan dari Allah. Nah, sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan untuk Allah, itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang terus menerus ada pada Allah Ta'ala, azali dan abadi. Contohnya apa? Al-hayat, kehidupan, al-ilmu, al-qudrah. Ini kan terus menerus ada pada Allah. Tidak mungkin Allah sebelumnya tidak hidup, tidak mungkin. Nanti suatu saat Allah mati, tidak ada. Ilmunya Allah juga azali dan abadi. Itu sifat dzatiyah. Kemudian sifat fi'liyah yaitu sifat yang ada pada Allah ketika Allah menghendaki. Sifat yang ada ketika Allah menghendaki. Seperti istiwa, Allah beristiwa di atas arsy. Itu kan tidak azali dan abadi. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Seperti ini juga Allah takjub. Sifat fi'liyah. Nah, adapun ketika kita mengatakan sifat salbiyah, sifat yang ditiadakan, ketika kita meniadakan satu sifat dari Allah, harus disertai dengan menetapkan lawan dari sifat tersebut, dari sifat kesempurnaan. Saya ulang, ini penting ya. Ketika kita meniadakan satu sifat dari Allah, harus diikuti dengan menetapkan lawan dari sifat itu, dari sifat kesempurnaan. Sebab sekedar meniadakan itu bukan merupakan kesempurnaan. Contoh, mungkin ada wali murid tanya kepada kita, Ustadz, anak saya gimana? Oh, anaknya antum itu tidak budu. Ya, anaknya antum tidak budu. Apa maknanya ini? Apakah itu sifat kesempurnaan? Tidak budu itu belum mesti pinter loh, Mas. Ya toh? Nah, maka ketika kita sekedar meniadakan itu belum kesempurnaan. Maka harus diikuti dengan menetapkan itu. Jadi ketika kita mengatakan Allah tidak zalim, Allah tidak zalim, maka kita harus menetapkan apa? Lawan dari sifat zalim itu apa? Keadilan Allah yang sempurna. Nah, itu baru. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, manusia itu kadang benci dengan sesuatu padahal itu baik untuknya. Atau kebalikannya, dia senang sesuatu padahal itu apa? Jelek untuknya. Ini sebagaimana disebutkan di Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Diwajibkan perang bagi kalian dan itu hal yang kalian tidak suka. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu jelek untukmu. Allah yang mengetahui akibat dari satu perkara, sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka dari sini, di faedah ketiga, kita bisa sampaikan bahwa hendaknya kita senantiasa mengikuti ketentuan Allah. Ya, karena kita nggak ngerti hasil dari satu perkara itu bagaimana nanti, kita kan nggak ngerti. Allah yang tahu. Maka kita harus yakin apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mesti baik. Apapun yang dilarang oleh Allah itu mesti jelek. Maka suka tidak suka, kalau ada perintah kita harus jalankan, kalau ada larangan kita harus tinggalkan. Kita ngikut aja kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan merasa sok pinter. Oh baik kayak gini kok dilarang. Gitu loh. Nggak boleh sih. Kemudian faedah yang kelima, hendaknya kita senantiasa khusnudzon kepada Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kita hendaknya apa? Husnudzon kepada Allah. Ini yang paling baik. Karena tadi bisa jadi kan Allah menghendaki kita kebaikan dengan sesuatu yang kita tidak suka. Gitu loh. Ya, Allah menghendaki kita kebaikan dengan sesuatu yang kita tidak suka. Maka sudah husnudzon aja. Kita diberi sakit, ya wes lah sakit. Ini yang terbaik. Ya kan? Meskipun kita enggak suka sakit itu, tapi kita yakin ini yang terbaik. Ini akan mendatangkan hasil yang paling baik. Allah timpakan kepada kita musibah, itu yang paling baik. Ya. Meskipun kita enggak suka. Bahkan coba perhatikan, berapa banyak orang kita temui. Ya. Mereka yang awal tertimpa musibah, mengeluh, bahkan suudzon kepada Allah, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan jelek. Tapi setelah sekian waktu, wah dia jadi bersyukur kepada Allah. Ya. Berapa banyak orang tua ketika anaknya nakal, dinasihati enggak mau sholat, senengane mung balapan motor, suatu ketika tabrakan. Ya, koma berapa hari di rumah sakit, patah kakinya. Waduh. Kita orang tua itu waduh, ngeluh. Anak orang genah tenan iki. Ngentek-ngentekke duit ini. Iya kan? Nah, kenapa mesti harus kecelakaan gini-gini? Wis mati wis sisan. Gitu loh. Kadang begitu orang tua. Tapi setelah sembuh dari rumah sakit, keluar, sembuh, dan rajin ke masjid. Masya Allah, rajin ke masjid, berbakti sama orang tuanya. Masya Allah, mau menghafal Quran. Apa dia? Orang tua akhirnya apa? Oh, itu dulu kalau enggak celaka, Mas. Alhamdulillah tabrakan. Kalau enggak tabrakan, enggak mungkin jadi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kita dituntut di awal kejadian itu kita bersabar, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berapa banyak loh, kadang-kadang kita ini mungkin tidak kuat. Ada kasus, bayangkan seorang perempuan ya dilamar sama laki-laki. Oke, udah jadi hari H jam D pernikahannya itu. Wah, wis nangkep layar tancep, nangkep pesta 7 hari 7 malam. Hari hanya itu pengantin laki ini ora teko, Mas. Stres ora ya. Ini kita harus khusnudzon bahwa ini yang terbaik. Alhamdulillah enggak jadi nikah. Kalau jadi nikah mungkin lebih jelek lagi gitu loh. Jadi apapun yang menimpa kita itulah yang terbaik untuk kita. Ya kan? Cuma kadang-kadang kita ini sering suudzon kepada Allah, baik berkenaan dengan apa yang menimpa diri kita atau yang menimpa kepada orang lain. Seperti misalnya Ibnu Qayyim sebutkan contohnya, ada orang soleh tertimpa musibah sakit, waduh, itu wong yo wapi ngono kok yo untuk musibah ngono. Ini kita enggak terima. Itu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padang juga muncul ya ketika mendengar ada apa namanya orang soleh mati, kita katakan sing mati kok sing api-api, penjahat-penjahat itu jadi sing mati gitu. Penjahat umurnya panjang-panjang, ini orang-orang soleh kok matinya. Nah, ini bentuk suudzon kepada Allah Taala. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Karena tadi Allah kadang menghendaki kebaikan untuk kita melalui sebab yang kita tidak suka. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita dapatkan pelajaran bahwa tujuan jihad itu untuk mengeluarkan manusia dari kekafiran kepada keimanan, menyelamatkan manusia dari ancaman azab neraka supaya masuk surga. Itu tujuan jihad. Jadi tidak semata-mata membunuh orang, tidak semata-mata untuk merampas harta, tidak. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada setiap komandan pasukan, kalau kamu ketemu dengan orang kafir, tawarkan kepadanya tiga opsi, tiga pilihan. Masuk Islam. Ya kalau sudah masuk Islam selesai. Ya kan? Enggak jadi diperangi. Atau bayar jizyah. Kalau dia mau ya udah selesai. Atau opsi ketiga terakhir baru diperangi gitu. Jadi kalau mereka langsung, oh ya aku masuk Islam, jadi saudara. Masya Allah. Jadi jihad tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak paham Islam. Entah itu dari kalangan orang kafir ataupun dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak paham apa itu jihad. Nah, jadi sekali lagi, jihad itu memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu menyelamatkan manusia dari kekufuran kepada keimanan, dari ancaman neraka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, hadith ke-22. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu min Allah yad'una lahul walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Rawahul Bukhari. Tidak ada yang lebih bersabar. Tidak ada yang lebih bersabar atas gangguan yang didengarnya dibanding Allah. Berarti di sini apa? Allah adalah yang paling sabar dalam menghadapi gangguan. Ya. Mereka sebagian manusia mengatakan Allah itu punya anak. Tetapi kemudian Allah maafkan mereka. Bahkan Allah beri mereka rezeki. Nah, luar biasa. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersabar atas gangguan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, makna sabar itu apa? Yaitu menahan. Jadi kalau di kalangan manusia, sabar itu berarti apa? Menahan lesan dari keluh kesah ketika dapat musibah. Menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah. Ya. Menahan hati dari suudzon, kejengkelan kepada Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar atas gangguan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maksudnya apa? Allah menahan diri tidak menyegerakan azab untuk hamba-hamba tersebut. Ya, jadi Allah menahan diri tidak segera memberikan azab kepada hamba yang mengganggu dia. Tetapi Allah memberi kesempatan, Allah menunda, Allah kasih kesempatan. Mudah-mudahan dengan itu hamba itu sadar, kemudian memperbaiki diri dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hamba itu bertaubat, Allah senangnya luar biasa. Ya kan? Di hadis sebelumnya kita sudah baca Allah asyadu farohan ya bi taubati abdi hina itu min ahadikum bi rahilati fi abdi ardin falat. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ya dibanding seseorang menemukan kembali untanya di tengah padang pasir. Jadi luar biasa Allah Ta'ala. Ya, kita memiliki sesembahan yang seperti ini, wah syukurnya mesti harus besar. Kita salah nggak langsung dihukum, tapi diberi kesempatan, ya, untuk bertobat. Ya, maka di dalam hadis ini kita dapatkan apa? Penetapan sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di antara nama Allah yaitu As-Sabur. As-Sabur salah satu dari nama Allah yang artinya apa? Sangat-sangat sabar. Sangat-sangat sabar. Tidak segera memberikan hukuman. Coba. Ada hamba mengganggu Allah, maka tobat dimaafkan, ganggu lagi. Tobat dimaafkan, ganggu lagi. Terus seperti Allah tetap memberi kesempatan. Ya. Beda dengan kita toh. Ada orang berbuat salah sama kita itu sekali ya sudah saya maafkan. Kedua ya dimaafkan lagi. Ketiga dimaafkan. Keempat dia ada maaf bagimu. Habis, katanya orang bilang apa? Sabar itu ada batasnya. Gitu? Itu kalau kita, kalau Allah enggak. Allah As-Sabur, sebesar apapun, sebanyak apapun, ya, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah tetap memberikan kesempatan. Maka jangan putus asa. Nah, karena di sini gangguan yang paling besar yaitu manusia mencela Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, bermaksiat kepada Allah, padahal Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada dia, memberikan kesehatan, memberikan rahmat. Subhanallah. Jadi istilahnya kita ini tidak tahu diri, ya kan? Bahasanya kita tidak tahu diri. Ya, sehingga disebutkan di dalam azhar, ya bni Adam, khair yanzilu ilaika wa sharraka yas'adu ilayya wa tahabbabu ilaika bin ni'ami wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa ya anna adam. Kenikmatan-kenikmatanku, kebaikan-kebaikanku turun kepadamu, tetapi kejelekanmu naik kepadaku. Ya bahasa, peribahasanya orang Indonesia apa? Air susu dibalas air tuba. Ya, aku coba untuk mencintai kamu dengan memberikan nikmat-nikmat, tapi kau membuat aku marah dengan apa? Kemaksiatan. Maka ini kita harus hati-hati. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah itu terganggu dengan perbuatan hamba. Jadi ada sebagian perbuatan dan ucapan kita yang itu mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Juga dalam hadis yu'dzini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru biyadil amru uqalibul lail wan nahar. Anak Adam telah mengganggu aku. Apa bentuknya? Dia mencela waktu, padahal aku waktu, aku yang mengatur segala urusan, aku yang mengganti siang dan malam. Ya, jadi Allah terganggu dengan ucapan dan perbuatan manusia, tetapi gangguan makhluk tidak membahayakan Allah. Jadi perlu dibedakan ya, antara gangguan dengan bahaya. Mengganggu tapi tidak membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dikatakan innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa saqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'an. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah, yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, maka itu tidak membahayakan Allah sedikitpun. Ya. Jadi perbuatan maksiat, perbuatan kekufuran yang dilakukan oleh seorang hamba itu mengganggu Allah, tetapi tidak membahayakan Allah. Bahaya itu kembali kepada hamba itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana ketaatan, ketaatan itu juga tidak membawa manfaat bagi Allah. Manfaat ketaatan kembali kepada pelaku sendiri. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa semua yang kita lakukan akibat dan hasilnya kembali kepada diri kita. Kita berbuat ketaatan, hasilnya kembali kepada kita, kebaikan-kebaikan. Kita berbuat dosa dan maksiat, akibat jeleknya juga kembali kepada kita. Ini yang banyak tidak dipahami oleh manusia. Seakan-akan ketika kita berbuat ketaatan itu Allah yang butuh. Ya kan? Seakan-akan itu kebutuhannya Allah. Sehingga kalau kita tidak taat itu merugikan Allah, enggak. Ini supaya kita paham, sebab tabiat manusia. Sesuatu itu kalau dipahami sebagai kebutuhan pribadinya, dia akan semangat, dia akan bersungguh-sungguh. Sesuatu itu kalau dianggap sebagai apa? Kebutuhan pribadi, dia akan semangat, dia akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan perkara itu. Tapi kalau dia menganggap, oh ini bukan kebutuhan saya kok, iya kan? Oh itu manfaatnya bukan kembali kepada saya kok, maka apa? Dia akan seenaknya saja. Perhatikan seperti itu. Kita misalnya dapat undangan pembagian warisan, ambo itu jauh, kondisi masuk angin, hujan, berangkat enggak? Hah? Berangkat enggak? Dum-duman warisan enggak sih? Berangkat, kenapa? Oh ini butuhku, gitu loh. Ini kebutuhanku, aku kalau gak datang waktu bisa lepas bagian warisanku, kan gitu. Ya. Tapi ketika dipanggil hayya ala sholat, rumahnya ya dekat, cuman capek aja dia. Gak hujan, cuman capek aja. Itu gak berangkat, kenapa? Merasa itu bukan kebutuhanku. Ya kan? Itu perhatikan. Itu tabiat manusia itu seperti itu. Nek itu butuhe dhewe, semangat, serius, dia usahakan. Tapi kalau dia merasa itu bukan kebutuhannya, bukan kepentingannya, awas, lalu itu tinggalkan. Ya. Maka ini ditegaskan di sini bahwa semua amalan itu kembalinya kepada kita. Ini harus kita paham. Kemudian di dalam hadis ini sekali lagi kesabaran Allah luar biasa. Allah tidak segera menghukum orang-orang yang mengganggu dirinya. Nah, gangguan yang sangat besar itu apa? Yad'una lahul walad. Hamba mengatakan Allah punya anak. Ya. Allah punya anak. Ini gangguan yang dahsyat, kenapa? Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini kalimat besar. Kalimat yang besar. Takadus samawati yatafattarna. Wa tanshakul ard wa takhiru jibalu hadda in da'au lirrahmani wa. Hampir langit itu pecah. Langit yang sedemikian kokoh, sedemikian tebal, itu hampir-hampir pecah, hancur berantakan. Bumi hampir terbelah. Gunung hancur. Kenapa? Ketika kalian mengatakan Allah punya anak. Jadi ini ucapan yang sangat dahsyat. Cuman orang meremehkan, Anda tidak paham. Nah, bahkan yang lebih jelek daripada itu, sebagian manusia mengatakan Allah punya anak perempuan. Jadi mengatakan Allah punya anak saja, ini sudah perkara yang sangat dahsyat. Lebih-lebih apa? Mengatakan Allah punya anak perempuan. Nah. Alakumul dzakaru walahul unsa. Tilka idzan qismatun dziza. Apakah untuk kalian, wahai orang-orang musyrikin, anak laki-laki, sedangkan untuk Allah kalian tentukan anak perempuan. Ini pembagian yang curang. Kalian saja itu tidak senang ketika diberi kabar gembira dengan anak perempuan. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa waqadin. ketika dikabarkan kepadanya telah lahir anak perempuan untuknya, maka apa? Dalla wajah, langsung menunduk wajahnya, merah hitam wajahnya, menahan kemarahan, kejengkelan, malu. Tapi dengan seenaknya mereka mengatakan apa? Malaikat banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Ini ucapan yang lebih jelek lagi. Tetapi Allah bersabar. Allah tidak langsung menghukum mereka. Allah beri kesempatan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi ini mengatakan Allah punya anak, sekali lagi perkara yang sangat dahsyat. Nah, lihat bagaimana orang-orang Ahlul Kitab Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, ya kan? Orang Nasara mengatakan apa? Isa ibnullah. Musyrikin mengatakan malaikah banatullah. Ya, orang-orang Syiah Rafidah mengatakan Ali ibnullah. Ali bin Abi Thalib adalah anak Allah. Nah. Tapi thumma yu'afihi. Allah memaafkan. Allah tidak segera menghukum mereka. Bahkan Allah berikan kepada mereka rezeki. Nah, ini juga menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Ya, menunjukkan sekali lagi apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, jangan putus asa. Sekali lagi, jangan putus asa. Tapi juga jangan kita meremehkan. Tenang wae, Allah sabar kok. Tenang aja, Allah pasti akan memberikan kesempatan kepada kita. Kita kan gak ngerti sampai kapan kesempatan diberikan oleh Allah untuk kita. Nah, yang jelas batasan waktu untuk bertaubat itu sampai terbit matahari dari barat atau ketika nafas sampai di tenggorokan. Dua-duanya kita nggak tahu kapan. Ya, dua-duanya kita nggak tahu kapan. Sampai kapan Allah menunda? Sampai kapan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala? Maka di sini ya, di satu sisi kita tidak boleh putus asa atas rahmat Allah Ta'ala. Sisi lain apa? Kita harus bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, kita gak ngerti sampai kapan kesempatan diberikan untuk kita. Segera. Ya. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk apa? Bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala, bersegera untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, karena taswif menjundil iblis. Menunda itu adalah pasukannya iblis. Dan ini adalah hal yang sudah kita buktikan. Masing-masing kita sudah mengalami ketika kita sudah ada niat ya untuk mengerjakan satu amal kebaikan, kemudian kita menunda, ah sebentar, itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan terjadi sebentar ya, bahasa kita usir kok, santai sih, merasa susu-susu. Bentar aja, Nanti akhirnya apa? Gagal, Mas. Ya. Karena rumus untuk sukses beramal itu memanfaatkan kesempatan. Segera. Kalau enggak, kesempatan akan berlalu dan tidak akan pernah kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, ya. Bahkan bisa jadi ketika kita menunda itu bukan hanya kita gagal dari mengerjakan amal, kita jadi jengkel, benci sama amalan itu. Ya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami atau melihat orang sudah azan, tidak segera berangkat ke masjid. Mungkin nonton berita, harus baru azan aja kok belum komat. Nah, lihat berita dulu, ini asik ini. Beritanya apa ini? Ternyata nanti begitu komat, harus nggak apa-apa, terlambat satu nggak apa-apa. Kan gitu. Sampai akhirnya bubar, waduh, habis masjid ini. Saya mau datang, ya malu kan. Terus akhirnya sholat di rumah. Atau bisa jadi dia melihat berita, tidak segera berangkat, ditegur sama istrinya. Wih, sudah ada, berangkat. Ketumbel gitu kan, berangkat. Sampai di masjid itu, sing adzan dia malah lungo. Sing adzan keluar. Wah, nunggu imam ora teko-teko. Dia mending, wah, kurang ajar ini. Adzan kayak ini. Padahal berita itu. Dia tahu, penting itu. Wah, itu kalau saya bisa ngimami tak kok mati dewe. Wah, ternyata ndak iso gimana. Jengkel dia kan. Coba. Jengkel dia. Itu akibat penundaan. Begitu imam datang komat ya. Baca Al-Kafirun aja. Sholat itu jengkel dia. Ini akibat dari apa? Taslim. Maka segera dan ringan, insya Allah kalau kita segera itu ringan, terus nggak cepet gitu. Sebab begitu kita menunda, entar langsung setan itu masukkan berbagai macam pemikiran dalam benak kita. Wis kompape kelingan, mas. Kompape kelingan. Juga berat gitu. Ya. Maka ini harus kita untuk tidak tertipu dengan kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bersegera. Nah, baik. Dua hadis di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.